saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bahwa sebelum berdoa, hendaknya kita awali dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini termasuk sebab min asbabil ijabah. Sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Jadi enggak langsung minta tapi puja-puji Allah terlebih dahulu. Ini adabnya seperti ini. Dan memang sepatutnya begitu. Kan kurang pas kalau umpamanya bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih berhak lagi. Kan kurang pas kalau kita datang ke raja langsung kita menyampaikan kebutuhan, kita tidak puja-puji terlebih dahulu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuja-puji Allah terlebih dahulu, kita agungkan Dia, baru kita sampaikan permohonan kita. Ini adabnya memang seperti itu. Dengan kita memuja dan memuji Allah, insya Allah lebih dikabulkan doa kita. Dan ini di samping ditunjukkan oleh Al-Quran di surah Al-Fatihah, juga ditunjukkan di dalam doa tasyahud. Dalam doa tasyahud, ya, kita apa? Memuja dan memuji Allah terlebih dahulu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada lafaznya begitu, atau juga lafaz at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, bisa juga seperti itu. Ada beberapa lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sana kita memuja dan memuji Allah terlebih dahulu. Baru kita, ya, setelah memuja dan memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, baru kemudian setelah itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dulu ada seorang sahabat yang ketika tasyahud langsung berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ajila hadza. Ya, orang ini terlalu terburu-buru. Hendaknya, ya, kalau mau doa dia awali dengan tahiyat dulu, kemudian bersolawat, baru setelah itu dia berdoa. Nah, ini sebab diantara sebab terkabulnya doa, yakni agungkan Allah terlebih dahulu, lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian berdoa. Kayaknya panjang banget lafaz puja, memuja dan memuji Allah. Ya, kalau mau singkat bisa dengan mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu kan di sana memuja, memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Kemudian kita bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru kita sampaikan permohonan kita. Gitu. Kalau kita enggak mau lama-lama gitu ya, langsung begitu. Insyaallah dengan cara seperti ini lebih mustajab. Ditambah lagi kalau kita hafal doa namanya Ismul A'zham. Ya. Ismul Adham itu ada doa yang apabila kita mengawali dengan doa itu, maka doa kita lebih mustajab, yaitu mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah antal ahad antas samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau karena aku bersaksi bahwa engkau Maha Esa, engkau adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadamu, engkau tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Lalu kita memanjatkan doa kita. Nah, ini lebih bagus lagi, karena di situ kita memuja dan memuji Allah, menyatakan keesaan Allah, sifat-sifat Allah. Atau ditambah dengan ya hayyu ya qayyum, itu juga sama. Di situ ada doa, ada apa namanya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau tambahkan ya rabbana, ya rabbi. Ya, doa para nabi biasa mengawali dengan Rabbana atau ya Rabbi atau Rabbi. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina, ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Itu ada Rabbi. Kenapa? Para nabi, orang-orang saleh biasa mengawali dengan Rabb, karena di situ pertama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurusnya, pengaturnya, dan bahwa dirinya butuh perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, karena Engkaulah yang mengatur, yang mengurus, mengarahkan dengan arahan yang terbaik, maka arahkanlah kami, bantulah kami. Maka ini termasuk sebab, diantara sebab terkabulnya doa, ya, ya Rabbi, ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis alidzu bi ya dzal jalali wal ikram, biasakanlah membaca ya dzal jalali wal ikram ketika berdoa. Ini sebab-sebab dari sisi lafaz yang dengan kita membacanya lebih terkabul doa kita. Ya. Nasihatku untukmu.